السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام من الله سبحانه وتعالى. الله مدكن كتاب melanjutkan majelis kita yang bahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-12, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-35. Naam. Silakan dibaca. Oh, Pak Edi baca ya. Ah, Ustaz. Assalamualaikum. Ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma badalahum mim ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Kemudian setelah itu timbul pada mereka setelah melihat tanda-tanda sungguh mereka para wanita itu akan memenjarakan dia Yusuf sampai waktu yang tertentu. Suma harfu atfin badala badalahum bada Bada doang, bada itu bada fi'il madhi. bada fi'il madhi lahum jar majrur mim ba'di jar majrur ba'di dhorof zaman ma isim mausul sebagai mudhof ilai ro'awul ayati ro'a fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya al ayati maf'ul bi alam alamu taukid yasjununna fi'il mudhore fa'ilnya hunna alha'u maf'ul bi hatta dorof hatta hin mudhof ilai 25 agak kurang bawa lagi satu. Tadi antum bilang hatta apa dorof? Hatta itu bukan ini sudah jar huruf jar. Jadi hatta itu kan dia banyak fungsinya ya. Dia memang ada huruf nasab kalau setelahnya fi'il mudhari, ada huruf atop, ada huruf jar ya. Ini kan hatta hinin, berarti jelas dia huruf huruf jar ya. Huruf jar ya. Hatta hinin. Tuma dohara lil aziz lil azizi wal ashabihi mim ba'di ma ra'aul ra'a mim ba'di ma ra'awal ra'aul ra'aul ra'aul ra'aul adalata adil lata ad ra'aul adil lata ala baro ati yusufa wa ifatihi ayas junuhu ila zamanin yatulu au yaksiru manaan lil fadihati. Kemudian setelah jelas pada Al-Aziz dan teman-teman sahabatnya setelah mereka berdua melihat setelah mereka melihat tanda-tanda bukti berlepas atau tanda atas baroah itu berlepasnya ya, berlepasnya Yusuf wa'ifah itu kesucian dirinya nama wa'afid apa yang itu kesucian kesucian diri oh kesucian ya kesucian dirinya Yusuf maka mereka memenjarakan Yusuf untuk waktu yang lama atau yang sebentar untuk menyembunyikan skandal mereka. Naam ya. Iya, naam. Iya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ. Kemudian setelah tampak bagi mereka, yaitu tampak bagi para pembesar Mesir ketika itu, min ba'di ma ra'ul ayat, setelah mereka melihat bukti-bukti yang membuktikan bahwasanya Nabi Yusuf tidak bersalah dan yang bersalah adalah istrinya, la yasjununnahu hatta hin, mereka memutuskan untuk memenjarakan Nabi Yusuf hatta hin, sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi demi untuk menjaga nama baik kerajaan ketika itu, supaya tidak beredar kabar bahwa sang istri raja telah menggoda pelayannya, maka mereka lebih memilih untuk memenjarakan Yusuf. Dan Nabi Yusuf ketika ya diputuskan hal semacam ini tidak protes. Karena sebagaimana di ayat sebelumnya, kata Nabi Yusuf pada salatu wassalam, penjara lebih aku sukai daripada harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keteguhan seorang nabi. Baginya ya apa namanya kepahitan hidup di dunia lebih dipilih daripada harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang nabi ya semisal Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sangat memahami bahwasannya dunia ini, seindah-indahnya dunia itu, tidak ada bandingannya dengan apa namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang beriman dan apa namanya surganya orang kafir. Ada satu kisah yang masyhur berkaitan dengan hadis ini ya. Yaitu seorang Yahudi di masa Ibnu Hajar al-Asqalani. Mungkin kalau antum tahu, Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang pengarang kitab yang sangat dikagumi, yaitu kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ada seorang Yahudi yang ketika itu di Mesir ya, hidup miskin gitu ya. Kemudian dia datang kepada Ibnu Hajar al-Asqalani. Bukankah dalam ajaranmu dikatakan bahwasannya, ya, dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir, tapi kenapa aku miskin seperti ini? Kata orang Yahudi, ya kata orang Yahudi ini. Kemudian kata Ibnu Hajar al-Asqalani, dunia itu bagi orang beriman seperti penjara. Kenapa? Karena seindah-indahnya dunia, tidak lebih indah dari akhirat. Ya. Keindahan akhirat itu saking indahnya nggak bisa dibandingkan dengan keindahan dunia. Makanya mereka terpenjara. Karena di akhirat, ya, mereka menanti keindahan yang lebih indah. Jadi seindah-indahnya dunia itu kayak penjara bagi orang beriman. Sementara bagi orang kafir, saking dahsyatnya siksaan di neraka, saking dahsyatnya adab Allah di neraka bagi orang kafir, maka sejelek-jeleknya keadaan orang kafir di dunia itu bagaikan surga bagi mereka. Masya Allah. Ini jawaban yang luar biasa, ya. Dan Nabi Yusuf seperti itu. Lebih memilih untuk dipenjara di dunia demi apa? Demi kebahagiaan di akhirat. Ya, semoga kita semua bisa memiliki sifat seperti itu, mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Amin ya rabbal alamin. Naam. Baca buku nanti. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما خونya kayak ada tasjidnya enggak ngalir. Oh, iya. Ulang ya Ustaz. Ya. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Dan dia Yusuf ya, dan dia Yusuf masuk penjara bersama dua pemuda. Kemudian salah satu dari keduanya berkata, sesungguhnya aku melihat aroni, dia melihatku bahwa aku memeras anggur. Sesungguhnya aku melihat. Aron itu maksudnya. Mudhari ya dia. Memeras. Aron itu fil madi. Aron itu maksudnya sesungguhnya. Oh ya, Aron. Dia memperlihatkan kepada aku. Oh iya, iya. Oh ya. Aksur khamr. Dalam mimpi maksudnya. Sesungguhnya dia memperlihatkan kepadaku bahwa aku memeras menjadi khamr. Kata Ustaz. Asiro kan memeras ya? Ya memeras anggur aja, memeras anggur. Oh, memeras khamr. Nanti ditafsirnya anggur baru kelihatan. Nah. Aku memeras anggur menjadi khamr. Kemudian dia, kemudian salah satu dari mereka, yang lainnya ya, kemudian yang lainnya berkata, sesungguhnya sesungguhnya ia memperlihatkan kepadaku bahwa aku membawa di atas kepalaku roti dan seekor burung memakan sebagian dari roti itu. Kabarkanlah kepada kami tentang takwilnya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kata Ustaz. Nah. Al-wawu harfu atfin dakhala fi al-madi fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu ala Yusuf ma'a dhorof makan al-ha'u mudhafun ilai sijna itu ma'afulumi dari dakhola fatayani berarti fa'ilnya dari dakhola betul fa'il dari dakhola qala fi'il madi fa'ilnya ahadu itu fa'ilnya qala fi'il madi ahadu fa'il dari qala huma mudhafun ilai ininya arfu taukidin wa nasbin dengan ya mutakarim sebagai isim ini inna aro fi'il maldi fa'ilnya domir mustatir huwa nun wikoyah ya mutakarim sebagai maf'ulum bi aksiru ini fi'il mudore dengan fa'ilnya alhamzatu sebagai fa'il ya alhamzatu nah. Sebagai fa'il komron itu maf'ulum bi dari aksiru al-wawu harfu atfin qala fi'il madi al-akhuru ini fa'ilnya ini harfu taukid wa nasbin yang mutakalim sebagai isim ini inna aro fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa ya, huwanya tuh ya'udu ala itu ya mimpi itu ya Ustaz. Ni nun wikoya yang mutakalim maf'ulun bih yang mana yang ini Aroni kan memperlihatkan ya dia ya. Ini berarti ke Allah ya. Kan ini kan memperlihatkan mimpi ya. Oh iya. Ya'udhu Allah ya. Iya. Ya'udhu Allah ya Ustaz ya. Nah. Dia memperlihatkan kepadaku ya. Dia memperlihatkan kepadaku. Ahmilu fi'il mudhari dengan alhamzatu sebagai fa'il. Fauqa dhorof makan. Roksi mudhafun ilai. Hubzan. Berarti maf'ulun bih dari ahmilu. Ta'kulu fi'il mudhari dengan toyeru sebagai fa'il minhu jar wa majrur. Nabi ini fi'il amr domir fa'ilnya anta ya. Nabi fi'il amr fa'ilnya anta na maf'ulun bih ditakwili jar wa majrur ahau mudhafun ilai. Inna harf taukid wa nasbin na isim inna naro fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir nahnu al-kafu maf'ulun bi minal muhsinina jarwa majur sebagai sebentar naroka itu berarti khobarnya inna ya sungguhnya kami melihat naroka itu jumlahnya sebagai khobar inna ya minal muhsinin itu. Kalau yang minal muhsinin termasuk fadlah aja ya tambahan aja ya. Sebenarnya kalau mau dilanjutin bisa aja. Jumlah ya. Apa maf'ul bi yang kedua? Oh iya maf'ul bi tsani ya. Maf'ul bi awalnya ka al-kafu ya. Betul. Naro maf'ul bi awalnya al-kafu ya minal muhsinin berarti maf'ul bi tsani. Tafsirnya wadakhala sijna ma'a Yusufa fatayani qala ahaduhuma inni ra'aitu fil manami anni. Kok ani ya? Ini. Ani ya. Fil manami ani aksoru inaban. Aksiru inaban. Iya deh. Mudor ya. Aksiru inaban liasiro khomron. Wa qala al-akhoru ini ro'aitu ani ahmalu Ahmalu ya, hamala Hamila ya. yahmilu, yahmilu. Ahmilu ya. Apa ya? Yahmilu apa yahmalu? Ahmilu. Tadi di hamala yahmilu. Di Quran itu dia apa? Ahmilu. Iya, ahmilu. Anni ahmilu fauqa ra'si khubzan taqulu tayru minhu. Akhbir, kabarkanlah kepadaku. Akhbirni, akhbirna. Akhbir. Khobaro ya, yakhbiru. Ya, akhbirna. Akhbirna ya Yusufu bitafsirin ma ra'aina. Inna naro. Ini mudhaf. Bitafsiri ma ra'aina. Oh, ma-nya mudhafin ilai ya. Bitafsiri ma ra'aina. Inna naroka minal ladhina yuhsinuna fi ibadatihim lillahi wa mu'amalatihim ya, mu'amalah, mu'amalatihim li khalqihi. Betul, Ustaz? Naam. Mu'amalah batin. Dan ia Yusuf ya, dan ia Yusuf masuk ke penjara masuklah ke penjara. Masuklah ke penjara Yusuf bersama dua pemuda. Salah satu di antaranya berkata, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku memeras buah anggur untuk dijadikan khamr. Yasir, untuk dijadikan khamr. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku melihat bahwa aku membawa di atas kepalaku roti yang seekor burung memakannya. Kabarkanlah kepada kami, wahai Yusuf, tentang tafsir dari apa yang kami lihat. Sesungguhnya kami melihatmu termasuk orang-orang yang berbuat baik dalam penyembahan mereka kepada Allah. Dalam penyembahan mereka kepada Allah dan bermuamalat atau bergaul kepada makhluk-makhluk Allah. Dan bermuamalah kepada makhluk-makhluk Allah. Kaza, Ustaz. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Kabarakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله Nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Dan masuklah bersama Yusuf ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkata salah satunya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, a'siru khamra. Aku memeras khamr, ya. Aku memeras anggur sampai menjadi khamr. Sementara yang lainnya berkata, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku membawa di atas kepalaku sebuah roti yang dimakan oleh burung. Nabi'na bita'wili, ya, kabarkanlah kepadaku tafsir atau takwil mimpi tersebut. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang muhsinin, rajin berbuat kebaikan. Jadi karena selama di penjara, dua orang pemuda yang menemani Yusuf di penjara ini sering melihat Nabi Yusuf beribadah. Ya, baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka minta ditafsirkan mimpinya. Yang satu mimpinya adalah dia memeras anggur sampai jadi khamr. Sementara yang satunya dia mimpi di kepalanya ada roti yang mana roti tersebut dimakan oleh burung. Nah, kita akan baca lanjutannya ya. Nah, silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Nah, Ustadz, ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Telah berkata orang yang mendatangkan mimpi. Gimana? Telah berkata orang yang bermimpi, Ini di sini kolanya Nabi Yusuf. Oh, kolanya Nabi Yusuf. Telah berkata Nabi Yusuf AS kepada kedua orang yang bermimpi, saya deh. Emang ada gitunya? Telah berkata Nabi Yusuf tidak sampai kepada apa berdua. Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum sampai kepadamu. Oh, nah, sebelum sampai. Iya, maksudnya tidaklah datang kepada kalian makanan yang kalian akan dapatkan kecuali aku akan, ya, aku telah mengabarkan kepada kalian takwilnya sebelum makanan kalian datang. Oh, nah, besar. Kedua itu. Karena dan... ya, kalau sebelum itu murojaah dulu dong, jadi biar pas kelas ya, udah ini udah siap ya. Kedua itu dari apa yang aku diajarkan oleh Tuhanku. Bukan kedua, kan kuma itu mah namanya huruf apa? Hitop, sir. Hitop, huruf hitop itu kan menyesuaikan lawan bicara gitu ya. Nah, sir. Jadi ngartinya jangan lihat huruf hitopnya, lihatnya dalikanya. Dalika kan tetap artinya itu, bukan dua. Oh, nah, sir. Itu dari apa yang aku diajarkan oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beriman di hari akhir orang-orang yang dan mereka orang-orang kafir. Maksudnya mereka tidak termasuk beriman. Orang yang kafir terhadap hari akhir. Nah, maksudnya 37 Afansa. Ngapain 37? Belum ada. Oh iya. Qala fil madin. La nafi. Nafi aja nih, Bang. Ya'ti fi'lun madin. Ata ya'ti fi'lun mudhari'un. Nah. Kuma maf'ulun bi. Ta'amun fa'ilnya. Turzaqani fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Al-alif naibul fa'ilnya. Betul. Nah, al-ha'u mudhaf mafulun mafulun bih illa adatul istisna naba fi'lun mudhari'un nabatu fi'lun madin saya. Nabatu ya fi'lun madi, taknya fa'ilnya. Taknya fa'ilnya kuma mafulun bih bita'wi jarma majrur li bita'wili jarma majrur al-ha'u mudhafun ilai qobla zarob an harfu masbin ya tia fi'il mudhari'un mansubun bi'an kuma mafulun bih dah harfu isim isarah kuma hitop ya harfu hitop mimma jarma majrur Alama fi'lun madin ni mafulun bih robbi fa'ilnya al-ya'u mudhafun ilai ini harfu taukidin wa nasbin al-ya'u isim ini taraktu fi'lun madin at-ta'u sebagai fa'il millata mafulun bih qaumin mudhafun ilai la lanahi nafiyah yu'minuna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il billahi jarma majrur al-wawu harfu adfin hum mubtada aja saja deh. Iya mubtada aja. Mubtada bil akhirati jarma majrur hum mubtada kafiruna khabar. Terus dan, hum itu mubtada khabarnya mana? Sibul jumlah ya saja. Sebagai sibul jumlah yang mana? Bil akhirat. Jarma majrur. Kalau ada orang ngomong mereka dengan akhirat, antum paham? Oh, enggak. Enggak kan? Enggak. Jadi ini maksudnya hum itu mubtada ya kan? Kafirun khabarnya. Nah, hum yang ini apa? Oh, dhamir faslin. Dhamir faslin nah, Ustaz. Ya, gitu. 37. Qalalahuma Yusufu la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi fi halin minal ahwali illa ahbarak tukuma Ahbartukuma bitafsirihi qabla an ya'tiyakuma dzalikuma ta'biruma ta'biru alladzi sa'abbiruhu lakuma mimma 'allamani rabbi inni amantu bihi wa akhlastu lahul ibadata wa abta'attu an dini qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil ba'si wal hisabi jahiduna. Naam. Dia berkata kepada keduanya, Nabi Yusuf alaihissalam, tidaklah kalian diberikan makanan. Tidaklah datang kepada kalian makanan. Tidaklah datang kepada kalian makanan dalam keadaan ahwal keadaan itu. Ustaz. Dalam keadaan apapun gitu. Dalam keadaan apapun, kecuali aku telah dikabarkan dengan tafsirnya sebelum kalian didadak ditatangkan kedua makanan itu, maksudnya saya. Yeah. Iya. Nah, itu adalah rahasia yang aku dikabarkan, akhir diajarkan. Maksudnya apa namanya takbir mimpi, penyingkapan mimpi yang itu adalah apa yang diajarkan oleh Rabbku. Diajarkan Rabbku. Nah, sesungguhnya aku beriman dengannya dan mengikhlaskan beribadahnya kepadanya dan mempersiap wabti ini Ustaz, wabti ini apa? Aku menjauhkan diriku dari agama kaum yang tidak beriman. Menjauhkan diriku dari agama kaum yang tidak beriman dan mereka kaum yang tidak percaya jahiduna dengan hari akhir kebangkitan dan hisab. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala la ya'tiikuma ta'amu turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, la ya'tikuma tu'amun. Tidaklah makanan akan datang kepadamu, turzaqanihi, makanan yang diberikan ya, berupa rezeki untukmu. Illa nabatukuma bita'wil, kecuali aku telah mengabarkan takwil dari mimpi kalian. Qabla an ya'tiyakuma, sebelum makan itu datang. Maksudnya apa? Jadi ketika Nabi Yusuf mendapatkan cerita dari kedua temannya, yang satu mimpi memeras anggur sampai jadi khamar, yang satu mimpi di kepalanya ada roti, rotinya dimakan oleh burung. Nabi Yusuf ketika mendengar itu langsung mengetahui takwilnya. Ya. Jadi ini adalah ibarat ya sebagai bentuk kiasan bahwa saking cepatnya ya Nabi Yusuf mengetahui tafsir dari mimpi tersebut sampai beliau mengatakan tidak akan datang makanan kepadamu ya sebagai jatah rezekimu hari ini kecuali aku telah berhasil menafsirkan mimpinya ya. Kemudian kata Nabi Yusuf, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu diantara apa yang diajarkan oleh Rabbku kepadaku. Jadi diantara kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah kemampuan dalam menafsirkan mimpi. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, setiap Nabi itu diutus sesuai dengan kegemaran kaumnya. Ya. Dan Nabi Yusuf ini diutus kepada kaum yang memang ketika itu mereka gemar menafsirkan mimpi. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam diutus kepada kaum yang gemar melakukan sihir-sihir. Makanya mukjizat Nabi Isa apa? Ya, menghidupkan orang yang mati gitu ya. Menghidupkan orang yang mati itu dalam arti orang sudah mati, hidup sebentar, kemudian mati lagi. Ya, kemudian banyak mukjizat-mukjizat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa juga sama. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan kaumnya yang sangat menggemari sihir. Makanya mukjizat Nabi Musa ya untuk mengalahkan sihir. Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada umat yang sangat mengeluh-eluhkan sastra. Saking cintanya sama sastra, mereka sampai bikin pasar seni setiap tahunnya. Berkumpul semua kabilah dalam rangka apa? Adu ya, jago-jagoan bersyair. Maka turunlah Rasulullah bersama Al-Quran. Nah, Nabi Yusuf turun kepada kaum yang hobinya itu tafsir mimpi. Maka Allah berikan tafsir, kemampuan tafsir mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan ajaran kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur terhadap kehidupan akhirat. Jadi Nabi Yusuf ini sambil berdakwah bahwa kemampuan yang dia miliki ini bukanlah diajari oleh tukang sihir, ya, bukan diajari oleh manusia, tapi diajari oleh Rabbku, yang mana dia adalah Tuhan yang tidak ada ilah selainnya. Ya. Jadi para nabi itu ketika mereka mempunyai kelebihan, mereka akan selalu mengaitkan kelebihan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Yusuf mengatakan dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu adalah di antara apa yang Rabbku ajarkan kepadaku. Ya. Ini semua dalam rangka dakwah, ya. Ini namanya siasat dakwah, ya. Berdakwah sesuai dengan kegemaran dari kaumnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya, baca Bu Dahilis baca ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Aku mengikuti agama bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak layak bagi kami untuk menyekutukan sesuatu dengan Allah. Demikian itu karunia Allah atas kami dan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-waw hadfin ittaba'tu fi'il madi tu sebagai fa'il millata mafulun bi abai mudafun ilaihi al-ya'u mudafun ilaihi Ibrahima badal. Ya. Alohat Arfin Ishaqo maktufun ala Ibrahim alohat Arfin wa Yaquba maktuf. Ma harfun nafin kana fi'il madhi naqis lana jarra wa majrur an harf mas harf masdarin wa nasbin nusrika fi'il mudhari'un mansubun bi an billahi jarwa majrur min syai'in jarwa majrur dalika isim isyarah sebagai mubtada mim fadli jarwa majrur allahi lafudala sebagai mudaf ilaihi alaina jarwa majrur. Ustaz, kalau dalika mubtada ini apa ya? Ya min fadli. Oh, min fadli ya. Oh, min fadli sebagai khobarnya. Alaina jarwa majrur wa alwaw harfu arfin ala nasi jarwa majrur. Alwaw harfu arfin lakinna harfu istidrak ya. Betul. Aksaro istim lakinna an nasi modafun ilaihi la nafiyah yashkuruna fi'il modari waw sebagai fa'il. Jumlah dari la yashkuruna sebagai khobar dari lakinna. Nah. Wattaba'tu dina abai Ibrahima wa Ishaqo wa Ya'quba fa'abattullahi wahdahu. Maka nalana an naj'ala lillahi syarikan fi ibadatihi. Dzalikal tauhidu bi ifradillahi bil ibadati. Mimma tafdilullaha tafdilullah bihi alaina wa 'alan nasi Walakinna aktsarun nasi la yashkurunallaha ala ni'matil ala ni'matit tauhidi wal imani. Dan aku mengikuti agama bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Maka aku beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak layak bagi kami untuk menjadikan sesekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya dan demikian pula keyakinan atas keesaan Allah dalam peribadatan. Mimma tafdilu dari mengutamakan apa? Mimma diterjemahkan apa ya Ustaz? Di antara yang Allah karuniakan. Di antara yang Allah karuniakan atas kami dan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid dan keimanan. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Dan aku, ini kata Nabi Yusuf ya, melanjutkan diskusi Nabi Yusuf dengan temannya dalam satu penjara, kata beliau, dan aku mengikuti ajaran atau agamanya ayah-ayahku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan juga Nabi Ya'kub. Ya, kita tahu bahwasanya Yusuf ini anak Nabi Ya'kub alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Ya'kub adalah anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi beliau menyebutkan kakek-kakeknya ya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai, ya. Kita tidaklah pantas menyekutukan Allah dengan apapun. Dzalika min fadlillahi alaina. Itu termasuk karunia Allah atas kita dan juga atas manusia. Jadi tauhid dan keimanan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena dengan tauhid dan iman itulah mereka akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Walakinna aktsarun nas la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah bersyukur. Lihat ya, bagaimana cara Nabi Yusuf dalam berdakwah. Padahal kan temannya cuma nanya tafsir mimpi, tapi lihat bagaimana beliau menjelaskan panjang lebar tentang keimanan. Dijelaskan kepada mereka bahwa Nabi Yusuf adalah pengikut agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'kub. Ya, yaitu agama tauhid yang mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada seluruh bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana Nabi Yusuf berusaha berdakwah walaupun dalam penjara. Ya. Demikian kita juga ya. Kita di dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk berdakwah minimal di keluarga kita. Kita berusaha bagaimana agar keluarga kita ini adalah keluarga yang hari-harinya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak kepada orang tua kepada anak, semuanya menjaga hubungan baik ya berdasarkan syariat Islam. Ya, karena kalau semua keluarga muslim seperti ini ya, maka otomatis negara Indonesia pun akan menjadi negara Islam yang baik. Nah, kita lanjutkan. Bu Azmi baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وهي penghuni penjara apakah sesembahan yang terpisah yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah yang maha tunggal dan yang maha perkasa? Al-ja'u hakunida sahibai munada as-sijni mudafun ilai. Al-hamzah harfu istifham arbabun mubtada mutafarriquna khabar. Arbabun mutafarriqun na'at ya. Na'at mutafarriquna na'at khairun khabarnya. Am harfu harfu atfin Allahu mubtada asmaul jalalah sebagai mubtada al wahidu khabar al qaharu khabar yang kedua. Wa qala Yusuf lil fatayaini alladhina ma'ahu fi sijni a'ibadatu alihatin makhluqatin syata. Kata ya sebenarnya. Gimana? Ibadatul alihatin. Syatta ya. Syatta ada tasdidnya. Syatta. Ini takdirnya syattain gitu ya. Enggak emang ya syatta aja itunya. Ibadatul alihatin makhluqatin syatta khairun am ibadatullahil wahidul qahhar. Am ibadatullahil wahidil qahari. Am ibadatullahil wahidil qahari. Dan berkata Yusuf kepada kedua pemuda yang bersamanya di penjara, apakah beribadah kepada ilah-ilah yang diciptakan yang bermacam-macam itu lebih baik daripada beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Iya, nah, titik ya. Nadanya kayak koma. Nah, barakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sahibais sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua sahabat penjaraku, ya. Ini kan asalnya sahibaini gitu ya. Kemudian dibuang nunnya karena sebagai mudhof. Ya, kita ingat bahwa apa? Yang ketika mudhof nunnya dibuang apa aja? Bapak Ibu? Diam aja. Apa saja yang ketika mudaf nunnya dibuang? Itu asmal hamzah yang itu Ustaz, yang tambah alif nun yang apa namanya? Asmaul hamzah. Afdalul hamzah. Iya. Asmaul hamzah. Asmaul hamzah. Enggak lah, asmaul hamzah enggak. Musanna yang itu yang ya tambah alif nun ya nun apa namanya tuh? Musanna dan yang mudakar salim ya. Coba catat lagi tuh ya. Jadi musanna dan jama mudzakkar salim kalau jadi mudhof nunnya dibuang. Misalnya telah datang dua mahasiswa. Kita katakan ja'a taliba al jami'ati, bukan ja'a talibani al jami'ati, tapi ja'a taliba al-jamiati. Cuma kalau dibaca mah enggak ada bedanya ya antara yang mufrad sama yang musanna. Karena sama-sama dibacanya ya talibal jamiati, pendek jadinya. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim, misalnya wahai muslim-muslim kampus ya. Kita tidak mengatakan ya muslimunal jamiati ya. Tapi gimana? Bukan ya muslimin tapi ya muslimil jamiati. Karena kalau mudzakkar ilaih mansub ya. Ya muslimil jamiati, bukan ya musliminal jamiati, tapi ya muslimil jamiati. Ya, catat ya. Jadi yang ketika mudhaf nunnya dibuang ada dua. Yang pertama musanna, yang kedua jama. Nah, wahai dua sahabatku di penjara, apakah rob-rob yang berbeda-beda lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Al-Qahhar, Maha Berkuasa? Ini namanya istifham inkari ya. Pertanyaan retoris yang gak perlu dijawab ya. Pasti jawabannya ya Allah yang Maha Esa yang lebih baik. Bayangkan kalau Tuhan itu macam-macam. Makanya dalam keyakinan Yunani gitu ya, karena dewanya banyak, dalam cerita mereka antara dewa satu sama dewa yang lain itu saling membunuh. Bahkan lucunya ada dewa yang memperkosa juga, waliyadubillah. Ini termasuk apa namanya khurafat ya, dan kebatilan. Dan beruntunglah kita punya agama Islam, agama yang sesuai dengan logika, di mana Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Al-Wahidul Qahhar. Lihat ya bagaimana Nabi Yusuf berdakwah dimanapun berada, ya. Bahkan di penjara pun Nabi Yusuf tetap berdakwah, karena sebagai seorang nabi tugas beliau adalah berdakwah kepada kaumnya. Meskipun hanya dua orang, bayangkan ya, cuma dua orang. Makanya jangan pernah mengukur kesuksesan dakwah itu dari banyaknya jamaah. Ya, Nabi Nuh saja bayangkan ya. Ya, berdakwah ratusan tahun, pengikutnya sedikit sekali ya. Pengikutnya sangat sedikit. Ya. Jadi keberhasilan dakwah itu tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Kenapa? Karena tugas dai itu hanyalah menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Bukan urusanmu tentang hasilnya, ya. Orang menerima dakwahmu atau bukan, itu bukan urusanmu. Urusanmu hanyalah mengingatkan. Diterima alhamdulillah, tidak terima ya tidak mengapa. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menunjukkan jalan-jalan hidayah, adapun diambil oleh orang atau ditinggalkan itu bukan urusan kita, ya. Nah. Tapi ya, ini cukup panjang, mungkin sampai sini dulu untuk tafsirnya. Kita lihat dulu pertanyaan yang masuk ya. Buda Helis bertanya ya, arani itu apakah fil madhi atau fil mudhari? Tapi udah dijawab nih sama pakar nahwu kita ya, Bu Kurniati ya. Ara itu fi'il madhi sulasi mazid. Betul ya. Wazannya af'ala, betul. Wazannya af'ala. Ya, jadi ara yuri gitu ya. Ara yuri. Af'ala yufil. Jadi ara yuri. Kan kalau aslinya ro'a ya ro' ya. Ro'a ya ro' artinya melihat. Kalau ara yuri, ya itu artinya memperlihatkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifatushil mauta. Wahai Rabbku, arini ya, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Makanya ketika itu Nabi Ibrahim diminta untuk apa mengambil tanah dari empat penjuru, lalu dibuat bentuknya seperti burung, lalu jadilah burung gitu ya. Makanya banyak orang Islam yang nama anaknya Arini sama Arina gitu ya. Banyak ya. Namanya Arini ya. Arini itu artinya tunjukkanlah kepadaku. Kalau Arina, tunjukkanlah kepada kami ya. Mungkin ada anak, mungkin ada di antara antum yang mau ngasih anak atau cucunya, jadi misalnya Arini Hakko gitu ya. Berikan kepadaku kebenaran ya. Nah. Baik ya, kita lanjutkan ke tafsirnya. Tafsir apa? Hadis ya. Ustaz, itu apakah waktu Yusuf di penjara sudah jadi Nabi Ustaz? Ini walau alami suap ya, tapi yang jelas dari ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, itu kan sudah, apa namanya, kemarin ayatnya apa tuh? Allah telah menunjukkan, apa kemarin ayatnya? Sebentar. Di awal-awal ini ya. Ini dia. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yashurun. Jadi ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ya, Allah berfirman wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepadanya, latunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yashurun. Nanti kamu akan menceritakan kepada mereka tentang perkara mereka yang ini wa hum la yashurun, sementara mereka tidak menyadarinya. Berarti kan dari ayat ini kita mengetahui bahwa Nabi Yusuf telah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil gitu ya. Tapi apakah sudah itu sebelum Allah Yusuf? Anda kurang tahu kali itu. Nah. Kita lanjutkan ya hadisnya, berarti hadis ke 86 ya. Iya, silakan dibaca. Panjang hadisnya. Panjang ya? Bu Marsi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istihqaqil wali al-ghashi li ra'iyatihin naro. Hadithu Ma'qil ibn Yasar anna Ubaidullah ibn Ziyad adahu fi maradihi alladhi mata fihi faqala lahu Ma'qilun inni muhadithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah. Ini mana sih? Ya. Ini bukan? Eh, lewat ya? Yang panjang 87 salah. Iya, iya. Di bawahnya lagi. Nah, itu dia. Bukan itu sih, sami itu di bawah itu. Ini tahu ya kalau... Naik lagi Ustaz kayaknya. Iya, tahu dulu benar-benar. Ini nggak paham ini sama aplikasi ini. Harusnya ini. Lagi lah, itu kurang belum selesai di bawahnya. Nah, ini ya, ini. Sami itu lagi. Bukan itu naik... turun ya sampai itu. Ya kan? Nah itu dia tuh. Ya pas itu Ustaz. Ya, pendek lah ini enggak perlu panjang. Ayo. Itu apa tadi ya? Sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nafsi yatbi nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannati." Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil ahkam babu man istara'a ra'iyatan falam yansahu. Jangan di falam yansah. Iya. Bab keberhakan seorang wali yang berlaku curang. Wali yang berlaku curang untuk ada ya kepada apa yang namanya kepada rakyat bukan apa sih rakyat bukan rakyat itu bukan rakyat bukan. Yang digembala ya Tat ya bukan yang digembala yang menjadi tanggung jawabnya gitu aja yang menjadi tanggung jawabnya neraka begini aja bab tentang wali yang curang kepada orang yang diberikan tanggung jawab berhak masuk neraka gitu. Dan wali ini memang bisa juga diartikan sebagai pemimpin kali ya. Pemerintah kepada rakyat atau wali itu kan sebenarnya maknanya bisa juga wali itu kan orang yang diberikan tanggung jawab ya. Ra'iyah itu yang tanggung jawabnya. Nah. Ya. Hadis Ma'qil bin Yasar bahwasanya Ubaidillah bin Ziyad menjenguknya. Ketika dia sakit, yang menyebabkan kematiannya. Gitu. Yang menyebabkan kematiannya. Lalu Ma'qil berkata kepadanya, sungguhnya aku mengatakan kepadamu perkataan yang aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba, ini apa sih? Diamanahkan Allah sebuah untuk amanah. Lalu dia tidak, lupa lagi nih ya. Alam yahutha bin nasihatin, maksudnya dia tidak memimpin dengan cara yang baik. Lalu dia tidak memimpin dengan cara yang baik, kecuali dia tidak mendapati baunya surga. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Ahkam bab siapa yang diberi amanah memimpin dan dia tidak berbuat baik dengan apa yang dipimpinnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala bab istihqaqil waliyil ghashi li ra'iyatihi an-nar. Bab wali yang berlaku curang atau korupsi gitu ya. Terhadap rakyatnya atau terhadap tanggung jawab yang dia pegang berhak mendapatkan neraka wal'iyadzubillah. Hadis Ma'qil ibn Yasarin anna Ubaidullah ibn Ziyadin adahu fi maradihi alladhi mata fihi faqalahu Ma'qilun inni muhaddisuka hadisan samitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ma'qil bin Yasar, sesungguhnya Ubaidullah bin Ziyad menjenguknya ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya. Maka Ma'qil berkata kepadanya, yaitu berkata kepada Ubaidullah bin Ziyad, Ini muhaddisuka hadisan. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang hamba Allah berikan amanah untuk memegang suatu tanggung jawab, untuk memerintah rakyat, suatu rakyat. Falam yahutha binasihatin. Lalu dia tidak memerintah, tidak menjaga aman tersebut dengan baik. Illa lam yajid ra'ihatal jannah. Kecuali dia tidak akan mendapati bau surga. Ya. Ini kalau ada hadis semacam ini merupakan bentuk ancaman yang keras. Ya. Karena kalau baunya aja nggak kecium, apalagi masuk gitu ya. Ya. Kalau bau surga aja nggak kecium, apalagi masuknya. Jadi hadis ini berisi tentang ancaman yang sangat keras bagi pemerintah, bagi orang yang diberikan amanah, ya, lalu dia berlaku curang atau berlaku korupsi. Ya, jadi hadis ini jelas-jelas sebagai larangan berlaku curang atau korupsi. Ya. Dan ancamannya nggak tanggung-tanggung ya. Lam yajid ra'ihatal jannah. Tidak akan mendapati bau surga. Ya, padahal bau surga itu ya dapat dicium dari jarak ya yang sangat jauh. Ini nyium baunya aja enggak, apalagi masuk ke surganya. Wal'iyadu billah ya. Makanya ya kita kalau diberikan amanah sebagai pemimpin ya harus berlaku jujur, berlaku adil ya. Tidak menjadikan jabatan yang dimiliki sebagai jalan memperkaya diri sendiri. Wal'iyadu billah. Dan ini ternyata realita yang sangat miris ya di Indonesia ini. Banyak orang yang menjadikan jabatannya sebagai jalan memperkaya diri sendiri dan berlaku curang kepada amanah yang dia pegang. Hadis ini dikutip oleh Bukhari dalam kitab hukum-hukum bab orang yang diberikan amanah lalu tidak menjaga amanahnya. Nah, ya, sampai sini insyaallah materi kita semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan ya Ustaz.